Mitra bisnis, beberapa waktu lalu Jakarta lumpuh dikepung banjir yang dinilai sebagian orang lebih parah dari banjir pada tahun 2007 lalu, meski sebenarnya curah hujannya lebih rendah dibandingkan 2007. Bahkan saat itu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengumumkan status tanggap darurat untuk Jakarta. Untuk membicarakan lebih lanjut mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, bagaimana Anda melihat bencana banjir Jakarta beberapa waktu lalu, dan penyelesaian apa yang paling tepat menurut Anda, Pak? Jangan dilawan alam itu ya. Amsterdam itu kotanya 6 meter di bawah permukaan laut, tapi tidak ada banjir. 6 meter di bawah. Kan kita takut ya Jakarta makin lama makin turun gitu. Oke, itu fakta yang menunjukkan Jakarta itu semakin rusak lingkungannya. Ya sudah, kita jangan biarkan, kita hentikan kerusakan itu, kemudian kita bangun Jakarta ini yang bebas banjir. Ya bukan bebas banjir ya, nggak ada bebas banjir itu. Di Amerika, di Singapura pun Orchard Road banjir gitu. Jadi banjir itu datang dari tiga arah. Pertama, banjir dari hulu yang banyak orang sebut sebagai banjir kiriman. Kemudian banjir karena curah hujan yang tinggi. Ketiga adalah rob, ya, karena air pasang di laut. Nah, kalau rob, solusinya seperti di Belanda itu dibikin kanal-kanal. Kalau banjir dari hulu, sejak dulu juga air itu datang dari hulu ke hilir. Nah, masalahnya adalah jalannya air itu kian sempit dan kian dangkal. Sehingga kapasitas sungai itu untuk menampung air semakin kecil. Dia meluaplah dia. Kemudian yang ketiga, curah hujan tinggi. Kalau ruang terbuka hijaunya memadai 30-35%, maka disedot oleh tanah, kan? Nah, ini tanahnya tinggal 9%. Sehingga air itu langsung ke selokan, dari selokan langsung ke sungai. Ya banjir kapasitasnya. Apalagi ditambah drainase yang buruk dan sebagainya itu. Jadi kembali, nggak usah pikir canggih-canggih gitu. Kembali ke alam, seimbangkan alam, jangan dirusak alam itu. Oleh karena itulah yang harus dilakukan apa? Rehabilitasi sungai-sungai, kemudian dibikin kanal-kanal gitu. Baiknya kanal timur, banjir di Jakarta Timur berkurang, udah terbukti kok gitu. Kemudian ya itu ruang terbuka hijau yang harus setidaknya 30% itu. Kalau tidak ya akan tambah rusak. Kemudian yang ketiga, sediakanlah air bersih yang cukup buat warga, bukan dengan cara memantek. Karena kalau memantek menimbulkan rongga-rongga yang kosong di bawah tanah itu yang lama-lama kian turun permukaan tanah di Jakarta itu. Makanya PDAM harus secepat mungkin menghadirkan aliran-aliran sampai ke rumah-rumah warga. Supaya tidak ada pilihan lain buat warga kecuali pakai PDAM. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.